بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد قال النعت صاد يعني dalam asal jurumiyah النعت تابع للمنعوت في رفعه ونسبه وخفضه وتعريفه وتنكيره تقول قام زيد العاقل ورأيت زيد العاقل ومرت بزيد العاقل والمعرفة خمسة أشياء الاسم المضمر نحو أنا وأنت والاسم العلم نحو زيد ومكة الاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة والنكرة كل اسم شائع في جنسه يختص به واحد دون آخر وتقريبه كل ما صلها دخول الألف واللام عليه إنه الرجل والفرس قال الشيخ محمد بن سلوط بن رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله باب النعت النعت يعني الوصفة تقول نعته أي وصفه هذا الشيء نعت يعني الوصفة يعني صفات ucapanmu kamu katakan na'atahu yani maksudnya adalah wasafahu mensifatinya wa li hadza yutlaqu ba'd an-nahwiyyin 'alai al-wasfu sehingga sebagian nahwiyyin menamainya dengan al-wasf fal wasfu was-sifatu wa na'tu bi ma'nan wahid wasf sifah dan na'at itu satu makna ketiganya satu makna. Wa huwa ay an'atu wasfun yusafu bihi ma sabaqa. Na'at itu sifat yang disifati dengannya apa yang mendahuluinya. Disifati dengannya apa yang mendahuluinya. Sehingga fala taqaddamu an'atu ala man'uti. Sehingga na'at tidak akan mendahului yang dinaatinya. Sifat tidak akan mendahului yang disifatinya. Waqad yusafu bi qadhin, waqad yusafu bi madhin, kadang disifati dengan celaan dan kadang disifati dengan pujian. Fa idza qulta jaa Zaidun al-'adimu. Faqad wasaftahu bi madhin. Kamu sifati Zaid dengan sifat pujian. Dia seorang adim. Wa idza qulta jaa Zaidun al-jahilu faqad wasaftahu bi qadhin. Kamu sifati dengan celaan, dengan kejahilan. Jaa Zaidun al-halimu. Ini madah, sifat pujian. Jaa Zaidun al-ahmaqu. Ini qadhun, celaan. Ya, sifat yang disifat dengannya isim yang mendahuluinya dan tidak akan mungkin dia mendahului yang disifatinya. Kadang berupa pujian atau celaan. Hadza min haythul ma'na. Ini dari sisi makna. Anna na'ta wasfun lil man'uti wala budda an yatakhara anhu. Ini dari sisi makna yang namanya na'at adalah sifat untuk yang disifati dan dia mesti akan di belakangnya datang di belakang yang disifatinya. Qala amma min hasli i'rab, adapun dari sisi i'rab dan ini terkait dengan pelajaran nahwu. Fayaqul mu'allif rahimahallahu ta'ala an-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa hafdihi. Na'at itu mengikuti man'utnya yang disifati dalam rafa'nya, nasabnya dan hafadnya. Walam yaqul wa jazmihi, dan beliau tidak menyatakan wa jazmihi. Li'anna al-af'ala la tun'atu, karena fi'il itu tidaklah disifati. Ini poin termasuk yang tidak ada dalam tufatusaniyah. Ini termasuk ziyadah yang bisa untuk menambahkan pada tufatusaniyah. Ya, yaitu kenapa Ibn Majrum tidak menyatakan wa jazmi. Kenapa dia mencukupkan cuma tiga? Fi rafihi wa nasbihi wa hafdihi, tidak menyatakan wa jazmi. Jawabannya, karena fi'il-fi'il itu ya tidak bisa disifati. Wa idza kanat la tun'atu, jika fi'il-fi'il itu tidak bisa dina'at, tidak bisa disifati, wal jazmu yakunu fil af'al, padahal jazm itu hanyanya ada pada fi'il. Idzan la yumkinu an yakuna tabi'an liman'ut fi jazmin. Jika demikian, maka tidak mungkin dikatakan na'at itu mengikuti man'ut dalam jazmnya. Lianna jazma min hasa'isil af'al. Ya, karena jazm itu termasuk khususan fi'il. Wala fa'al la tun'atu, dan fi'il tidak bisa dina'ati. Qala, ini kaidah. Kata beliau, fala fa'alu yun'atu biha wala tun'atu. Ini kaidah. Fi'il itu, kata beliau, fi'il itu disifati dengannya. Sesuatu disifati dengannya, dan dia tidak bisa disifati. Dia bisa dijadikan sebagai sifat bagi yang lain, dan dia tidak bisa disifati. Itu fi'il. Fi'il itu yun'atu biha, bisa digunakan untuk mensifati sesuatu, disifati dengannya, dan dia tidak bisa disifati. Sehingga tidak bisa dikatakan wa jazmi, karena fi'il tidak bisa disifati. Contoh bahwasanya fi'il itu yun'atu biha wala tun'atu. Ini kaidah. Fi'il-fi'il itu disifati dengannya. Sesuatu disifati dengannya. Dengan kata lain, fi'il itu justru dijadikan sebagai sifat untuk sesuatu, dan tidak bisa disifati. Contohnya, marartu bi Zaidin, amartu birajulin yukrimu dhaifa. Aku bertemu dengan seorang yang memuliakan tamu. Rajul di sini disifati dengan apa? Dengan yukrim dhaif, dengan fi'il. Dia seorang yang memiliki sifat suka memuliakan tamu. Asyhad apa? Rajulin ini man'ut. Yukrimu di sini fi'il, dan dia sebagai apa? Sifat. Mensifati tentang orang tersebut. Dia seorang yang yukrimu dhaif. Ini fi'il itu yun'atu bihi, bisa digunakan untuk sebagai na'at, mensifati yang lain. Walakin la taqulu yukrimu ad-daifa rajulun. Tapi tidak bisa dibalik. Tidak bisa dikatakan yukrimu ad-daifa rajulun fataj'al rajul sifah li yukrim, kemudian jadikan rajul sebagai sifat bagi yukrim. Tidak bisa. Ya. Al-muhim, yang penting kata beliau, anal mu'allif Ibn Majrum lam yadhkuri jazma, tidak menyebutkan jazm, li'anna al-af'ala la tun'atu, karena fi'il tidak bisa dina'at. sehingga cuma ada tiga, mengikuti man'ut dalam rafa'nya, dalam nasabnya, dan dalam khafatnya. Pada soral man'utu marfu'an, soral na'atu marfu'an. Kalau man'ut yang disifatinya marfu', maka sifatnya pun marfu'. Takulu ja'a Zaidun al-Fadilu. Wala juz an taqula ja'a Zaidun al-Fadila atau ja'a Zaidun al-Fadili. Tidak boleh kamu ya baca dengan ja'a Zaidun al-Fadila atau ja'a Zaidun al-Fadili dengan fathah atau kasrah fadil, tidak boleh. Yajibu an taqula, wajib kamu katakan ja'a Zaidun al-Fadilu. Ya, kenapa? Karena na'at itu harus mengikuti i'rab man'utnya. Jika kana man'ut mansuban, kalau man'ut yang disifati mansub, suara na'tu mansuban. Na'tnya juga mansub. Fataqulu ra'aitu Zaidan al-Fadila. Zaidan man'utnya mansub, maka na'tnya Fadila mansub. Laqad, tidak boleh yang lainnya. Wala yajuz, tidak boleh kamu antakul menyatakan ra'aitu Zaidan al-Fadilu dengan dhamma. Tidak boleh. Wala ra'aitu Zaidan al-Fadili dengan kasrah, tidak boleh. Harus apa namanya, dia baca dengan mansub, karena na'atnya mansub. Saya ulangi, karena man'utnya mansub. Law anna ahadan qara'a indaka kitaban. Kalau ada seseorang membaca di sisimu satu kitab. Faqala, kemudian dia hendak muji kitab tersebut, dia bilang hadza kitabun jamilan. Hadza kitabun jamilan. Maidza taqul, apa yang kamu katakan kepada dia? Kamu katakan khata. Ini salah. Kamu baca dengan bacaan yang salah. Keliru. Kenapa? Hadza mubtada fi mahal rafa mubtada. Kitabun khabar marfu. Dan dia man'utnya di sini yang disifati. Kalau khabar marfu, sifatnya marfu, man'utnya marfu, maka sifatnya juga nanti harus marfu. Maka shawab hadza kitabun jamilun. Dia sungguh ikuti man'utnya. Kalau dia baca qara'tu kitaban jamilun, qara'tu kitaban jamilun, kita katakan khata, salah kamu baca. Karena sekarang kitaban mansub sebagai maf'ul bih. Maka kalau man'ut mansub, maka na'atnya juga mansub. Wassawab jamilan, qara'tu kitaban jamilan. Qala, idan nazartu ila kitabin jamilun. Kalau dia baca qad nazartu ila kitabin jamilun, kita katakan khata, ini salah. Sekarang kitab di sini man'utnya dalam keadaan majrur karena kemasukan ila, ila kitabin. Maka na'atnya juga harus majrur. Wassawabu jamilin, nazartu ila kitabin jamilin. Ya, qala wa la hadza faqis. Maka dengan atas seperti inilah kamu kiaskan yang lainnya. Kiaskan ikuti man'ut, mengikuti, saya ulangi, na'at mengikuti man'ut dalam i'rabnya. Kalau man'utnya marfu, maka marfu. Man'utnya nasab, maka nasab. Man'utnya majrur, maka majrur. Idzan yatba'u al-man'uta fi raf'ihi in kana marfu'an, wa bi nasbihi in kana mansuban, wa bi hafdihi in kana mahfuzan. Na'at mengikuti man'ut dalam rafa'nya kalau rafa, dalam nasabnya kalau mansub, dan dalam hafdnya kalau mahfuz. Kadzalika yatba'u al-man'uta fi ta'rif wa tankirihi. Demikian juga na'at mengikuti man'ut dalam ma'rifah dan nakirahnya. Aidza kana man'utu ma'rifatan, ini kalau man'utu ma'rifah, kana na'atu ma'rifatan, maka na'at juga ma'rifah. Wa idza kana nakiratan, kalau man'utu nakirah, kana na'atu nakiratan, maka na'at juga nakirah. Fataqulu misalan marartu birrajuli fadilin. Marartu birrajuli fadilin. Kita katakan la yasih. Ini tidak benar. Kalimat yang salah. Kenapa? Karena kalau mau jadi na'at, dia harus ma'rifah juga. Rajul manutnya ma'rifah. Maka fadilin juga harus dikasih alif lam, al-fadili. Kalau beli baca maratu birajuli fadilin, ini salah, tidak benar. Dianna fadilin nakira. Warajul ma'rifah. Ini tidak benar. Idan, mada akul. Jika demikian apa yang aku katakan? Yang benar adalah marartu birrajuli al-fadili. Kalau ada yang baca marartu birrajulin al-fadili, kita katakan khata, ini pun salah. Liana rajulin nakirah. Kalau nakirah, man'uti nakirah, maka sifatnya juga harus nakirah. Rajulin nakirah, al-fadili ma'rifah. Tidak bisa nakirah dikasih ma'rifah. Iya, yang benar kalau man'utnya nakirah, maka sifatnya nakirah. Marartu birajulin fadilin. Ini baru sahih. Lain rajulin nakirah. Wa fadilin nakirah. Demikian Allah alam. Insyaallah.